Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, wa arafta syirka billahi alladhi qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi wa annahu sarfun lil ibadati li ghairillahi kadzabahi wan nadhari wal istighathati wa nahwi dhalika. Hadha huwa syirkul ladhi huwa a'dhamu dhunubi. Kaunuhu yastaghithu bisyajari au bisonami au bil mulki malaki au bil malaki au bil anbiya'i au bil amwati au bin nujumi. Hadha huwa syirku idha staghotha biha au nadharo laha au dhabiha laha au dhabaha laha au da'aha au sajada laha au ma ashbaha dhalika. Hadha a'zamu dhunubi kama qala Allah ta'ala fi hadha sya'ni, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih lagi lanjutan bab khauf, wujub khaufil mu'mini minal wuqu'i fi syirki. Wajibnya, takutnya seorang mukmin terjatuh ke dalam kesyirikan. Kata Syekh bin Baz, arafta asyirka billahi alladhi, ya, yang baru datang. Kalau dari Ta'liqat Al-Baziyah halaman 124. Kalau yang terpisah halaman berapa? Halaman 22. Ya, kata Syekh bin Baz, arafta asyirka billah. Maka Anda berarti di sini setelah kita melewati beberapa durus dari kajian kasyf syubhat ini, kata Syekh bin Baz, berarti Anda setelah mengenal syirik alladzi qatalahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi ya wa annahu sarfun lil ibadah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena perbuatan mereka itu, yaitu syirik, yaitu memalingkan ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Kadzabhi, semisal menyembelih. Menyembelih dalam bentuk mengagungkan, mencintai, merendahkan diri di hadapan zat yang dia tujukan untuk dijadikan sempat tempat tujuan dia untuk bersembelih kepadanya. Misal untuk jin, ya, untuk Nyi Roro Kidul, untuk Dewi Sri. Walaupun disembelihnya dengan nama Allah, namun karena ada tujuan pengagungan dia kepada jin sebagai tumbal misalnya, ada ketakutan dia, ada harapan dia, ada kecintaan dia, nah itu adalah kesyirikan akbar. Wa nadar, juga bernadar, istighosah yang diberikan pada selain Allah dan yang lainnya. Hadha huwa syirku alladhi huwa a'zamu dzunubi, inilah kesyirikan yang ini adalah sebesar-besarnya dosa. Kaunuhu yastaghitsu bisyajari, nah keadaan orang tadi yang dia beristighosah kepada pohon, kepada sonam, patung, kepada malak, ya, malaikat, awil anbiya'i atau kepada para nabi, awil amwa, awil amwat, kepada orang-orang yang telah mati, apakah orang soleh atau yang lainnya, awil nujum, kepada bintang-bintang, hadahu wasyirku. Ini adalah kesyirikan. Berarti kan Syekh tidak membedakan, ya, apakah nabi, malaikat, atau setan sekalipun, atau benda mati sekalipun, misal pohon, batu, enggak dibedakan. Pokoknya, ya, al-ma'luh tadi, al-ma'bud tadi, yang diibadahi tadi, itu adalah selain Allah, ibadah diberikan padanya, itu adalah syirik. Baik. Ya, hadha huwa syirku idza staghasa biha, inilah kesyirikan yang apabila dia beristighosah padanya, au nadaro laha, dia bernadar untuknya, au dzabaha laha, dia menyembelih untuknya, au da'aha, atau dia berdoa kepadanya, au sajada laha, atau dia sujud kepadanya. Sujud kepada selain Allah adalah syirik akbar. Bagaimana dengan sujudnya Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat di Syam, ya, raja-raja di Syam disujuti oleh rakyatnya. Kemudian dia merasa bahwa Nabi lebih layak untuk diberikan sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Sebagaimana malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Pertama, hadis tersebut tidak sahih. Hadis Mu'ad yang sujud kepada Nabi tidak sahih. Yang kedua, kalaupun sahih, sudah dimansuh, dihapus. Ya, kalaupun sahih, Mu'ad nggak tahu. Ketika dikasih tahu, dia langsung rujuk, nggak melakukan lagi. Apalagi hadisnya dhaif. Ya, taib. Sujud kepada selain Allah nggak ada lagi dengan tujuan ihtiram, maka itu syirik akbar. Seorang sujud ke makam Bung Karno itu syirik akbar. Ada yang sujud pada Bung Karno? Ada. Ya. Tapi sujud pada orang tuanya syirik akbar. Begitu juga dengan ruku, karena ruku adalah ibadah. Kita enggak boleh mengikuti salam seperti salamnya orang Jepang, ya, yang sampai batasan ruku. Ingat ya, kalau enggak sampai batasan ruku itu bukan ruku namanya. Kayak antum lewat komplek Misbang, tau Misbang, misi bang, gitu. Ya, menundukkan sedikit itu bukan ruku, maka itu bukan ibadah. Ya, tai barakallahu fik. Memangnya ada orang yang dinamakan ruku gitu? Dia sholat begini? Enggak, bahkan itu pencuri dalam sholat. La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yang kata Rasulullah SAW, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Baik. Wa ma asbaha dzalika hadza a'dhamu dzunub, dan yang semisalnya inilah sebesar-besarnya dosa. Sebagaimana Allah Taala berfirman mengenai hal ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini maksudnya tidak mengampuni kalau dia membawa dosa syirik tersebut ke akhirat dalam keadaan dia belum bertobat sampai dia mati. Maka tidak akan Allah ampuni. Ya. Bahkan di kajian kita waktu itu di sini, kajian dari fatwa Syekh bin Bas terkait udzur bil jahal, kumpulan fatwa Syekh bin Bas. Syekh bin Bas ditanya, ada orang tuanya yang dia puluhan tahun ibadah, namun dia pernah beristighosah pada selain Allah, yang itu adalah kesyirikan, dan dia belum bertobat darinya. Bagaimana? Kata Syekh bin Bas, kalau memang belum dia belum bertobat dari kesyirikan tersebut, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Tai barakallahu fikum. Gimana dengan orang yang melakukan kesyirikan, misal sedekah bumi, sedekah laut, ngasih sesajen untuk jin, habis itu dia mengucap la ilaha illallah, apakah la ilaha illallah itu sudah dianggap tobat? Tergantung apa yang dia niatkan dari la ilaha illallahnya tersebut. Apakah dia merujuk dari kesalahan dia tadi, yang dia yakini perbuatan dia itu adalah nista, keburukan, dosa yang paling besar. Ya, kalau dia yakini, ya itu sudah tobat. Namun kalau enggak, malah dia kekoh, enak aja nih syirik. Enggak, ini bukan syirik. Dasar Wahabi kamu. Habis itu dia mengucap la ilaha illallah dalam tahlilan, dalam yasinan. Apakah la ilaha illallahnya bermanfaat? Enggak. Makanya Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, kapan dia menjadi saudara kita? Illal ladzina tabu. Ini yang pertama ini. Kecuali jika mereka bertobat, bertobat dari kesyirikan. Ya. Baik, bisa dipahami di sini. Kalau mereka bertobat dari kesyirikan. Ya, ini penting ini. Wa qala fihi subhanahu, dan Allah Taala juga berfirman, walau asyraku lahabitu anhum makanu yamanun. Seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat kesyirikan, tentulah terhapus amal-amal mereka, apalagi kita. Maka orang yang berbuat syirik amalannya terhapus. Ya. Jangankan syirik akbar, syirik asgor sekalipun, ya, amalannya terhapus. Seorang sholat syirik asgor dalam sholatnya, yaitu karena riya, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, maka amalan pahalanya itu terhapus. Ya, terhapus. Ya, barakallahu fikum. Wa qala fihi subhanah, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan pada engkau dan kepada para nabi sebelum engkau, seandainya engkau wahai nabi berbuat kesyirikan, maka benar-benar akan terhapus amalmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Allah ancam nabi, apalagi kita. Dan orang yang berbuat syirik enggak akan pernah bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Lanjut Faris. Wa'arafta dinal islami alladhi ba'athallahu bihi ar-rusula wa anzala bihi al-kutuba. Taib. Dan Anda di sini berarti sudah mengetahui agama Islam. Agama yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ini Islam secara umum. Ada Islam secara khusus. Kalau Islam maknanya umum yang seperti ini, maka Bani Israel ketika bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah muslimun. Namun Islam yang maknanya khusus ialah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalau disebutin Islam saat ini, maka diitlakan kepada Islam yang maknanya khusus. Ya, maka kalau ada orang mengklaim dirinya berislam, namun nabinya, ya, nabinya Musaddiq, Lia Edan, nabinya itu siapa namanya yang di India itu, Mirza Ghulam Ahmad, maka dia kafir, bukan Islam. Ya, atau dia mengklaim saya nabi Musa, maka dia kafir, bukan dari Islam. Nabi Musa dia katanya. Kata Rasulullah SAW apa? Laukana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Nabi Musa saat ini masih hidup, dia gak memiliki kelapangan, gak punya pilihan kecuali dia mesti mengikuti aku. Maka orang yang mengklaim dia keluar dari syariat Nabi sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa, dengan klaim dia sudah hakikat ma'rifat, gak butuh lagi ikut syariat, maka dia murtad berdasarkan ijma'. Ya, paham gak sini? Gak bisa. Adapun Nabi Musa tidak diutus pada Khidir. Pertama, Khidir adalah Nabi juga. Anggaplah Khidir bukan Nabi, dia wali. Maka Khidir bukan umat Nabi Musa. Ketika berkenalan dengan Khidir, Musa memperkenalkan diri, saya Musa. Kata Khidir, kamu Musa yang mana? Musa Bani Israel. Iya, nah itu. Beda. Khidir, Musa berjalan menuju Khidir bersama muridnya Yusa bin Nun, itu mengarungi lautan. Yang kisahnya Allah sebutkan panjang di surah Al-Kahfi. Dan Rasulullah SAW menyatakan, kana an-nabiyyu yub'atsu, ya, ka para nabi dahulu diutus, ya, li ummatihi khasatan, untuk umatnya aja. Ya, wa bu'istu ana linnasi ammatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Allah perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan, kul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai nabi kepada mereka semua, aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Ya, ini Islam makna khusus. Yang dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa alihi, yang sudah lewat waktu itu kita pelajari dari buku ini, dari buku Ta'liqat Baziyah dalam syarah salah satil usul. Nah, terus lanjut Faris. Wa huwa tauhidullahi wal ikhlasu lahu wa ta'atu awamirihi wa tarku nawahihi, hadha huwa dinul islami alladhi qala fihi subhanah innad dina indallahil islam. Taib. Islam inilah yang tauhid, ya, inilah yaitu mentauhidkan kepada Allah. Wal ikhlas, ikhlas di sini maksudnya adalah memurnikan ibadah lahu kepadanya. Wa ta'atu awamirih, mentaati, ya, mentaati segala perintahnya. Wa tarku nawahihi, meninggalkan segala larangannya. Inilah agama Islam yang Allah berfirman tentangnya, innad dina indallahil islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima agamanya. Yang Nabi SAW menyatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi walladzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari umat ini yang mendengar namaku, Yahudi, tidak pula Nasrani, kemudian dia tidak beriman padaku, dan risalah yang ku bawa, ya, kerasulan beliau, ajaran syariat beliau, tidak beriman, maka dia kafir, ya, maka dia penduduk neraka. Yang Allah tegaskan, innaladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, ahlul kitab, karena mereka enggak beriman pada Rasulullah SAW, musyrikin apalagi, maka mereka di neraka jahannam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya. BNPT ngeliris, ya, di situs resminya yang bisa di-download oleh siapapun di PDF, dalam format PDF. Kaum radikal ialah yang mengkafirkan pemeluk agama lain. Kalau ngapirin kaum muslimin memang enggak boleh. Tapi kalau mengkafirkan pemeluk agama lain adalah hak tauhid. Enggak ngapirin pemeluk agama lain, ya kita kafir. Daripada kita yang kafir, mendingan ngapirin orang kafir, ya. Paham enggak tuh? Kata Syekh Muhammad bin Abdullah apa-apa di Nawakidul Islam, malam yukafirin musyrikin au syakka fi kufrihim au sahamadabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Saat ini kita digiring untuk tidak mengkafirkan orang kafir, berbungkus teloran, apa? Telur asin. Toleransi. Keberagaman. La ilaha illallah. Makanya kita diajarin tuh salamnya tuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Antum kalau tahu makna itu, antum ucapin murtad antum. Murtad. Apa artinya Om Swastiastu? Minta perlindungan kepada Trimurti, tiga dewa Hindu. Minta perlindungan. Lihat aja di Google apa makna Om Swastiastu. Apa makna nama budaya? Terpujilah Sang Buddha Siddhartha Gautama. Togut. Hah? Diajarin kita kayak gitu dari presiden sampai Pak RT. Cuman alhamdulillah insya Allah Pak RT sini nggak ngucapin kayak gitu. Sampai sekretaris RT kalau buka rapat, insya Allah Pak Hadi nggak kayak gitu juga. Kayak gitu. Assalamualaikum. Biar dibilang keren. Keren, murtad tahu? Keren. Ya. Itu bahaya kayak gitu ya. Sekarang kita mau diajak kayak begitu. Ini memang demikian, enggak usahlah apa namanya berkelit-kelit. Memang kita mau dibawa kayak begitu. Ya. Mau dibawa kayak begitu. Mengkafirkan pemeluk agama lain habis ini. Habis. Ya. Ciri radikal. Subhanallah. Ciri radikal. Saya sudah sering bilang, kita mengkafirkan orang kafir, ya, itu masih humanis. Berperi kemanusiaan. Kita bilang orang kafir. Coba mereka bilang kita hewan, domba tersesat. Udah domba sesat lagi. La ilaha illallah. Ya. Nah, lanjut lagi Faris. Dinul Islami huwa tauhidullah wal ikhlasu lahu wa tarkul isyraki bihi wa ta'atu awamirihi wa tarku nawahihi. Hadza huwa dinul Islami ma huwa bitaqlidil a'ma wa da'wa bil Islami wa ma asbaha dzalika min ghairi nadhrin wa la aqidatin. La. Dinul Islam, agama Islam itulah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah pada selain Allah. Memurnikan ibadah padanya, meninggalkan kesyirikan kepadanya. Kesyirikan memberikan ibadah pada selain Allah. Mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Inilah agama Islam. Mahwa bitaqlidil a'ma. Iya. Agama Islam bukanlah taklid a'ma. Ya, taklid membebek secara buta. Enggak. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu juga yang kemarin khutbah Jumat di sini kita bawakan. tentang karakter sifat jahiliyah mengatakan, ya, kata beliau, wa'alam, ketahuilah bahwasanya apa, inna, ya, apa namanya, usul, inna usula, ya, jahiliyah mabniyun, ya, bahwasanya agama orang-orang kafir, inna dinal kufar mabniyun ala usul a'zamuha, ya, wa hiya qaidatul kubra li jami'il kufar awalihim wa akhirihim, apa, wat taklid, ya, itu taklidul a'ma. Agama orang-orang kafir itu dibangun di atas satu kaedah. Ini kaedah terbesar mereka, itu taklid, ikut-ikutan. Dan seluruh, ya, redaksi taklid di Al-Quran itu tujuannya adalah syirik, karena syirik, ya, karena syirik. Mau Fir'aun, ya, yang mengatakan pada Nabi Musa, "Famabalul kurunil ula, Musa, bagaimana dengan orang-orang kita terdahulu?" Kaumnya Nabi Nuh, ketika mereka mengatakan pada kaumnya satu sama lain, ya, innama yuridu ayatafaddala ya alaikum, dia cuma ingin tampil aja nih dihadapkan kalian, ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin, kita enggak pernah dengar nih dakwah kaum Nabi Nuh ini, kaum dakwahnya Nuh di bapak-bapak kita yang terdahulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalah kana syaitan yad'uhum ila adabi sa'ir. Kalau dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu tauhid, mereka mengatakan, kami cuma ikutin aja nenek moyang kami. Ya. Apakah setan mengajak pada neraka sa'ir yang menyala-nyala mereka tetap ngotot? Ya. Ya. Awalah kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an. Ya. Wala yuhtadun, apakah nenek moyang mereka enggak punya otak sedikit pun? Enggak berpikir sedikit pun? Enggak dapat hidayah, mereka masih ngotot ngikutin kayak sekarang tuh. Budaya sesajen. Itu bukan budaya. Kesyirikan. Ya, kesyirikan itu. Cuman kalau kita sekarang bicara itu, wah, lihat tuh yang nendang sajen 5 tahun. Coba antum kuar-kuar, debus syirik, kuda lumping syirik, apa lo? Langsung rame kan? Ya. Ya, Ahmad bikin konten lagi ada debus. Hai guys, ini syirik guys, syirik akbar guys. Viral. Ahmad tangkap langsung. Hah? Negara Islam. Negara Islam bilang syirik, ditangkep. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini agama Islam bukan taklid. Ya. Ya, ma huwa bitaklidil ama wa da'wa bil Islam, bukan ngaku-ngaku Islam aja. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya min ghairi nadharin wala aqidati, tanpa ada nador, tanpa ada pengkajian, tanpa ada akidah yang benar, lah, tidak demikian. Terus lanjut. Dinul Islami aqidatun wa amalun. Taib, agama Islam ada akidah dan amal. Ini, sebagaimana iman qaulun wa amalun. Terus lanjut. Qaulun wa amalun. Nah, ini dia agama Islam. Qaulun wa amalun. Iman itu qaulun wa amalun. Qaulul, ya. Qaulul lisan wa qaulul qalb. Ucapan lisan, ucapan qalbu. Amalul qalb wa amalul jawareh. Amalan qalbu dan amalan anggota badan. Nah, itu iman. Ya, itu iman. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan, amal syartun fi kamalil iman. Amal hanya syarat kesempurnaan iman. Keliru. Maka dengan itu beliau sampai wafatnya ditahdir oleh lajnah daimah. Yang benar adalah bahwasanya amal adalah iman. Iman itu qaulun wa amalun. Seluruh buku-buku salaf seperti itu. Ya. Jadi keliru kalau dikatakan bahwasanya amal syarat kesempurnaan iman. Itu keliru. Salah. Yang konsekuensinya nanti kalau orang enggak ada amal, ya masih tetap ada iman, cuman imannya enggak sempurna. Ini mazhab irja. Ya, ini keliru. Yang benar ialah lajnah daimah. Ya, lajnah enggak pernah rujuk dari fatwanya tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Enggak pernah rujuk. Enggak pernah rujuk, ya. Ini mesti dibenerin ya, karena yang beredar seperti itu. Karena Syekh Ali Hasan sering datang ke sini ngajarin para dai demikian. Ya. Itu harus benerin itu. Bahwasanya kita ikutin salaf aja sebagaimana kata para ulama kibar kita di lajnah daimah. Ya, kita ikutin para salaf. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Jangan nah ikutin, nanti jadi dosa jariah buat Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi dosa jariah buat beliau. Keliru itu. Ya, jangan dibela-bela, salah-salah aja. Ya, jangan dibela-bela karena Syekh Ali Hasan sering datang ke sini, diundang ke Istiqlal. Salah-salah aja udah. Lajnah yang mentahdir kok sampai sekarang kok. Ya, dari 2001 ditahdir sama lajnah. Dari 21 tahun silam. Hitungan Masehi bahkan. Ya. Salah-salah aja. Jangan ikutin, nanti jadi dosa jariah buat Syekh Ali Hasan. Ya, benerin. Jadi apa dipotong ucapan kayak gitu. Nah, ucapan seperti ini nanti akan membawa kepada mazhab irja. Ya. Dan ini sudah terbukti. Banyak di antara dai-dai yang seperti itu yang membebek kepada Syekh Ali Hasan akhirnya. Banyak ada orang yang amalnya hancur-hancuran enggak kafir. Ya, enggak kafir. Ada orang tahun lalu atau 2 tahun lalu atau itu yang bikin disertasi di IAIN ya, halalnya zina dengan klaim hubungan seks non martial apa ya, asal suka sama suka taruh di saling ridho ya, yang itu adalah ijma seluruh ahlu sunnah bahkan mazhab murjiah mengkafirkan ya, memangnya benar mazhab murjiah mengkafirkan? Iya. Sebagian fuqaha Syafi'iyah yang mereka terindikasi irja di buku-buku fikih mengkafirkan siapa yang menghalalkan zina, kafir. Ini ijma. Ada ustadz di Indonesia yang ceramah di TV-TV sunnah itu bilang, oh enggak kafir. Ini karena dari sini. Ya. Dari sini. Karena amal, Bu, amal hanya syarat kesempurnaan iman. Lah, iman itu qaulun wa amalun. Enggak ada amal, iman enggak ada. Enggak ada qaulun, iman enggak ada. Paham ke sini? Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, gitu. Diyakini di kalbu jelas. Amalan kalbu jelas. Yazid bi tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Coba kalau masuk pembatal keislaman semisal mengatakan zina halal, apa dia bilang? Imannya gimana? Berkurang gitu. Berarti mengatakan zina halal kemaksiatan dong. Selevel sama zina aja. Lah, lebih parah kan? Dia mau bilang apa? Oh, tidak bertambah, tidak berkurang. Aneh. Imannya tidak copot namun juga tidak Islam, kayak Mu'tazilah. Nah, itu pendapat seperti itu memang pendapat yang bikin ambigu. Ya, pendapat itu mesti ditinggalkan. Siapa yang berkeyakinan kayak gitu, tobat. Dulu saya juga kayak gitu. Semuanya juga kayak gitu dulu kita, ya. Karena kita taunya kayak gitu-gitu dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dari Syekh Ibrahim Ruhaili, ya, yang sering diundang ke sini tuh. Itu keliru, ternyata lajnah daimah beda, Syekh bin Bas beda. Ya, Syekh Abdul Muhsin beda, bahkan Syekh Abdul Razak beda. Makanya Syekh Abdul Razak di sini enggak bicara masalah iman. Yang bicara masalah iman kalau daurah Syekh Ali Hasan Al-Halabi terus. Coba Syekh Abdul Razak bicara masalah iman. Hah? Pasti beda. Ya, Syekh Abdul Razak seperti bapaknya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad bersama lajnah, bersama Syekh bin Bas, bersama Syekh Suhaimi, bersama para ulama kibar kita yang semuanya. Ya barakallahu fikum. Terus lanjut. ta'rifu dinallahi annahu tauhidullahi wal ikhlasu lahu wal imanu bihi wa bi rasulihi wa bi rusulihi wa bi rusulihi wal imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min amril jannati wan nari wa ghairi dzalika. Baik, maka Anda mengetahui agama Islam. Agama Islam itu adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya pada Allah, beriman pada Allah, pada Rasulnya, beriman kepada apa yang Allah kabarkan dan kepada apa yang Rasulullah SAW kabarkan berupa perkara surga, neraka dan yang lainnya. Ya, terus. Ma'a tasdiqir rasuli wa sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi hadza huwa dinul islami ma'a ta'atil awamiri wa tarkin nawahi. Baik, dengan disertai membenarkan Rasulullah SAW, mengikuti beliau, inilah agama Islam. Disertai dengan ketaatan kepada segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Terus, hadza huwa dinullah, inilah agama Allah. Alladzi jahilahu al-aktsaruna yad'una annahum muslimuna wa hum ya'buduna al-asjara wal ahjara wal asnama wal awliya'a min jahlihim. Taib, alladzi jahilahu al-aktsarun, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Jahilahu, mereka jahil. Yad'una, yang mereka mengklaim bahwasanya mereka muslimun. Wa hum ya'buduna al-asjara, namun mereka beribadah kepada pepohonan, kepada bebatuan, wal asnam, pada patung, wal aulia, kepada para wali-wali, dengan diberikan ibadah, ngalap berkah ke kuburannya, min jahlihim, karena kebodohan mereka. Sama seperti kebodohannya musyrikin Quraisy. Makanya mereka disebut kaum jahiliyah. Pentolannya Abu Jahal. Dikasih udzur bil jahal enggak? Ya enggak. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya. Udzur bil jahal itu tafsir, enggak mutlak. Kapan seorang dikasih udzur bil jahal? Pada perkara khafi, bukan perkara yang zahir seperti ini. Yang samar ia diberi udzur bil jahal. Yang terang benderang ya, sujud kepada patung itu terang benderang. Mengatakan zina halal itu ma'lum minaddin bidarurah, di buku fikih bahkan disebutin. Itu pengetahuan yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Siapa yang mengatakan zina haram, kafir. Salat enggak wajib, kafir. Salat fardu enggak wajib, kafir. Siapa yang mengatakan khamar adalah halal, kafir. Zina halal, kafir. Itu enggak ada udzur bil jahalnya. Jangankan kita, orang kafir aja tahu. No, Vladimir Putin tahu babi itu haram. Ada menteri perdagangannya mau mengekspor daging babi ke Indonesia, Putin ketawa. Nah, orang Indonesia itu enggak makan babi. Zina haram. Jangankan kita, pezina pelacur aja tahu itu haram. Ya, kenapa kamu melacur? Ya, gimana lagi orang ini? Ini haram apa enggak? Tahu, khamr haram. Wede Mukhtar aja ketika mabok tahu itu haram. Nah iya, di debat sama Bang Roma, sama Bung Roma, sampai hari kiamat saya mengatakan khamr ini, minum keras ini haram. Sampai hari kiamat ya tadi. Itu. Ketika Bang Roma menuduh dia menghalalkan ya, mabuk-mabukan. Saya enggak menghalalkan sampai kiamat saya yakin. Tahu. Ya. Taib barakallahu fikum. Jadi ini pelaku maksiat aja. Enggak kafir karena dia meyakini itu haram. Ya. Taib, lanjut. Wa arafta anna al-insana qad yakfuru bi kalimatin tasduru min lisanihi. Taib, arafta anna al-insana qad yakfuru, dan Anda mengetahui seseorang itu terkadang dia bisa kafir karena sebuah kalimat, sebuah kata tasduru min lisanihi, yang berasal dari lisannya. Terus qad yaquluha wa huwa jahilun, terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan dia jahil, enggak tahu konsekuensinya. Terus qad yaquluha wa huwa ya'taqidu annaha tuqarribuhu ila Allahi zulfa, dia mengucapkannya dalam keadaan dia meyakini, oh ucapan ini akan mendekatkan dia kepada Allah sedekat-dekatnya. Terus qad yasubbud dina qad yastahzi'u bid-dini fayaqfuru biha wa huwa laysa lahu basiratun fi hadzal amri. Tahir, terkadang dia mencela agama ini. Waqad yastahzi'u bid-din, terkadang dia mengolok-olok agama ini. Fayakfuru biha, maka dia kafir karena hal ini. Wa huwa laisa lahu basiratun, dalam keadaan dia enggak punya basirah fi hadzal amr, tentang perkara ini. Walaupun dia enggak tahu. Makanya mengolok-olok Islam itu enggak ada udzur bil jahal. Ijma' para ulama. Karena kalau ngolok-ngolok itu maknanya juhud, inat, nantang itu. Mana ada orang enggak tahu ngolok-ngolok. Kalau enggak tahu itu bertanya. Was'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamu. Kata Rasulullah SAW, syifa'ul i as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, dari kebodohan adalah apa? Bertanya, bukan malah ngeledek. Ya. Dai barakallahu fikum. Lihat Syekh bin Bas mengatakan ini semua kafir semua. Lihat tuh sama orang-orang itu. Ya, yang tadi-tadi itu. Yang meyakini bahwasanya iman amal itu adalah syartun fi kamalil iman, hanya syarat kesempurnaan iman. Enggak kafir. Oh, dia bodoh, dia enggak tahu. Padahal dia tinggal di mana? Kata Syekh Fauzan, orang tinggal di Rusia sekarang dalam keadaan dia berbuat kesyirikan enggak dikasih udzur. Di Rusia. Ketika Syekh Fauzan ditanya apakah udzur bil jahal dinafikan hanya di Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, hanya di kerajaan Saudi Arabia? Enggak. Hatta firuz, kata Syekh Fauzan. Sampai di Rusia sekalipun. Apalagi di Indonesia. Ya, apalagi sekarang wasilah internet banyak. Kalau ada yang bilang, "Oh, saya kan enggak pernah nonton ceramahnya." Ih, siapa suruh nonton? Ini berpaling. Berpaling dari agama Islam itu pembatal tersendiri dalam keislaman. Pembatal ke-10, al-i'rad. Berpaling dari agama Islam. Ya. Enggak mau beramal, la ya'mal wa la yata'allam. Enggak mau beramal, enggak mau belajar. Ya, kita wajib belajar agama ini. Yang pertama adalah belajar usuluddin. Ya. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yusuf Salasa, i'lam rahimakallah, annahu yajibu alaina. Wajib bagi kita. Wajib apa? Wajib aini, fardu ain. Ta'lamu adil, ta'lamu arba'il masail, mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama ilmu apa itu? Ma'rifatullah wa ma'rifatud din. Wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Itu wajib. Pria, wanita, miskin, kaya, ya, tua, muda, wajib. Taib. Jadi kata Syekh, dalam keadaan dia laisa lahu basirah, dia enggak punya basirah, enggak punya pengetahuan, enggak punya ilmu tentang hal ini. Namun dia ucapkan tadi kalimat tadi, maka dia kafir, kata Syekh bin Baz. Terus lanjut lagi. Yasubbullaha aw yasubbur rasula aw yastahzi'u bid-dini aw yajhadu ma aujaballahu aw yajhadu ba'dha ma haramallahu fayaghfuru bidzalika wa huwa la yubali wa la yantabihu idza 'arafta dzalika wa la yatanabbah. Oh. Wa la yatanabbahu idza 'arafta dzalika 'arafta anna Allah qad a'taka fa'idataini 'azimataini. Tayyib. Yasubbullahu wa yasubbur rasula, dia mencela Allah, mencela Rasul. Ini mencela Allah, mencela Rasul. Ini bahaya ini. Ya, Syekh Shalih As-Suhaimi, ulama kita dari Madinah, ya, yang pernah datang juga ke Indonesia, ditanya apakah orang yang tidak mengkafirkan pencela Rasul, si fulan mencela Rasul, si Alan enggak mau ngafirin si fulan, apakah boleh kita sebut si Alan ini murji, penganut paham murji irja, dari kelompok murjiah, ahli bid'ah sesat, yang lebih sesat daripada khawarij? Kata Syekh Suhaimi, enggak. La yakfi ayyuqal innahu murji. Enggak cukup disebut dia murji. Namun dia kafir murtad. Kok bisa dia enggak mengkafirkan pencela Rasul? Paham enggak antum sini? Coba kita sodorin tuh kepada mereka itu. Ya. Dai-dai irja itu. Ustaz, ini si fulan mencela Rasul gimana? Oh, bisa jadi ada syubhat di kepalanya. Belum tegakin hujah, belum ini. Ini ustaz ini bisa apa kalau kata Syekh Utsaimin? Bisa kafir. Mau lari dari takfir serampangan, dari mengkafirkan serampangan ke mana larinya? Ke Jahmi, ke mazhab Jahmiyah. ya, kepada tajahum, ya, la ilaha illallah. Ya, bahaya ini. Taib. Jadi apa yang disebutin oleh Syekh bin Bas ini konsekuensi tauhid, bukan maksudnya ngajarin Syekh bin Bas ngajarin kita ngapir-ngapirin orang. Enggak, ini konsekuensi tauhid. Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengkafirkan pelaku pembatal keislaman. Pelaku dosa besar tadi kita sebutin. Ya, enggak kafir. Kayak tadi siapa? Contoh Wede Mukhtar. Tahu enggak tuh Wede Mukhtar? Suami Sofia Wede. Enggak tahu juga. Aduh. Nanti tanya sama Pak Suradi. Ya. Ayo udah ajan ya. Nah. Atau dia mencela agama ini atau dia menentang apa yang Allah wajibkan atau ya. Dia menentang sebagian apa yang Allah haramkan, fayakfur bidzalik, maka dia kafir dengan hal ini, wa la yubali. Dia enggak peduli wala yatanabbah, ya. Dia pokoknya dia enggak peduli, dia masa bodoh. Dia enggak mau ambil pusing. Idza arafta dzalika, maka jika Anda mengetahui hal ini, arafta annallaha qad a'taka fa'idatain azimatain. Berarti ya, Allah telah memberikan kepada Anda dua faedah besar yang nanti ya Rabu depan kita bacakan. Insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.